Mitra Bisnis, Kompas menulis, Polda Metro Jaya memastikan tidak akan memberikan rekomendasi atas konser Lady Gaga yang rencananya diadakan 3 Juni mendatang di Jakarta. Mengingat banyak pihak memberikan masukan agar melarang konser itu, karena penampilan Lady Gaga tidak sesuai dengan budaya dan moral bangsa Indonesia. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat musik Benz Leo. Pak Leo, apa komentar Anda soal konser Lady Gaga ini? Ya, sebetulnya kalimat pembatalan ini saya sebetulnya agak bingung juga. Soalnya kalau sebuah rencana pertunjukan itu sudah menjual tiket pertunjukan, apalagi jumlahnya dengan puluhan ribu, venue-nya itu adalah Stadion Utama Senayan dengan kapasitas 80.000, itu kan berarti puluhan ribu tiket yang sudah terjual sebetulnya. Pertanyaannya, apa benar sudah menjual tiket, sudah ada venue-nya, belum ada izin sama sekali? Ini kan pertanyaan yang paling mendasar sebenarnya, pakai logika kita aja. Jadi pasti sudah ada izin dari kepolisian dulu, baru menjual tiket, mendapatkan venue, dan diizinkan untuk menggerakkan satu artis internasional untuk masuk ke Indonesia. Itu sebetulnya. Kok tiba-tiba ada klarifikasi dari kepolisian Polda Metro Jaya bahwa tidak memberikan rekomendasi untuk perizinan pertunjukan Lady Gaga. Itu sebetulnya yang tracingnya terhadap katakannya tidak memberikan izin gitu ya. Atau tidak memberikan rekomendasi untuk perizinan. Tiket pertunjukan itu sudah terjual sampai puluhan ribu dan pembelinya bukan sekedar orang Indonesia. Jangan lupa pertunjukan ini karena tiketnya di Singapura udah habis, maka pembeli dari luar negeri itu banyak sekali mas. Singapura, Malaysia, Brunei, kemudian Filipina yang saya lihat dari situ aja bagaimana kerepotan untuk mengembalikan pembelian tiket yang tidak sekedar dari orang Indonesia. Gitu. Nah ini yang harus diklarifikasi bahwa izin pertunjukan dan izin keramaian itu kan sebenarnya terkait dengan dinas yang sama sebetulnya. Kalau dinas kepolisian yang sama tiba-tiba ada perizinan yang terpisah, pertunjukan maupun pelaksanaan pertunjukan itu aneh sekali. Apalagi penjualan tiketnya berlangsung sejak bulan, kalau nggak salah Februari atau Januari waktu itu, sudah beberapa bulan yang lalu, dan promosinya besar-besaran itu. Karena ini adalah tur dunia. Jangan lupa, tur dunia itu Indonesia selalu, nama Indonesia selalu masuk. Karena Indonesia dengan jumlah penduduk yang 230 juta lebih, itu adalah lahan yang paling potensial setelah Jepang untuk pertunjukan musik. Dan Korea pun sebetulnya di bawah Indonesia untuk hal-hal yang berkaitan dengan musik itu. Karena itulah konser musik asing selalu melihat Indonesia adalah potensi pasar yang cukup bagus. Ada saran Pak bagi promotor agar kejadian serupa tidak terulang? Paling tidak ini pengalaman bagi para promotor, juga bagi dinas kepolisian. Jangan mau diganggu dengan statement orang-orang yang katakanlah terlalu berlebihan gitu ya. Selama ini kan ada organisasi tertentu yang memang menolak ini dan memberikan ancaman-ancaman yang itu berbahaya sekali bagi keamanan ibu kota. Misalnya contohnya adalah, saya tidak bertanggung jawab kalau terjadi chaos di Jakarta ya pada saat kalau pertunjukan Lady Gaga dilanjutkan. Kemudian statement berikutnya pada sepekan yang lalu, orang yang sama memberikan statement, kami akan mengepung bandara kalau Lady Gaga turun dari airport gitu. Dan ini kan berbahaya sekali. Seharusnya ada tindakan tegas bagi para pengancam yang seperti itu, yang menyebabkan Polri jadi serba salah gitu mas. Kalau saya hanya menyarankan, organisasi apapun juga harusnya berbicara secara bijaksana pada pelaksana pertunjukan, kemudian dibicarakan, kalau sudah terlanjur seperti ini, apa yang harus dilakukan? Komunikasikan dengan via manajemen artis, dengan via promotor, dengan via kepolisian, dengan via organisasi itu, bahwa artis itu akan masuk Indonesia dengan lebih aman. Tidak memakai kostum seperti halnya di video klip misalnya. Atau ada persyaratan yang seperti itu. Waktu Janet Jackson masuk ke Jakarta dengan sensualitas yang luar biasa juga, dia aman-aman saja mas. Karena memang Lady Gaga ini agak bedanya adalah di mukanya dia tuh dicoret-coret gitu. Tapi yang namanya Janet Jackson itu, kostumnya juga nggak keru-keruan itu sebetulnya, kalau di video klipnya. Nah, itulah yang harus dilakukan. Jadi, promotor itu harus mengadakan pendekatan kembali dengan Polda Metro Jaya, terus komunikasikan dengan manajemen artis yang bersangkutan, kemudian komunikasikan dengan pihak-pihak yang terkait, yang berkaitan dengan pertunjukan ini, misalnya manajemen Lady Gaga di Amerika, ya, bahwa tur ini sudah berlangsung dan sebagainya. Dengan demikian, ada klarifikasi yang jelas. Kalau toh itu memang tidak bisa dilaksanakan, bagaimana cara pengembaliannya tiket yang jumlahnya puluhan ribu itu? Caranya seperti apa? Jangan sampai dikonsentrasikan ke satu tempat. Karena kalau terjadi crowd itu juga berbahaya gitu. Yang kedua, kalau ini bisa dilangsungkan, maka amankan itu seaman-amannya sehingga tidak terjadi dugaan-dugaan akan terjadi chaos seperti halnya yang disebutkan oleh seorang tokoh dari organisasi itu. Itu saya kira yang harus dilakukan, Mas. Lalu kalau menurut Bapak, apa dampak dari kontroversi konser Lady Gaga terhadap Indonesia? Nama Indonesia sebenarnya cemar sekali di luar. Tapi bagi pemusik Indonesia, sebenarnya artis asing yang sudah mendunia seperti Lady Gaga, itu adalah referensi kita untuk mempelajari bagaimana si manajemennya, bagaimana dia bisa mengolah musiknya sehingga hanya dalam waktu 5 tahun dia mendapatkan Grammy yang begitu banyak. Dia mendapatkan semua award musik di seluruh dunia itu jatuh pada Lady Gaga. Padahal dia baru sekitar 5 tahun dia berkarir di musik. Ini kan satu luar biasa yang menjadi referensi dari siapapun juga musisi Indonesia. Di luar sensualitas, di luar gayanya dia yang gak keru-keruan di televisi atau di video klipnya, tapi dia adalah artis berprestasi internasional gitu, Mas. Itu yang sebetulnya harus kita lihat dari Lady Gaga. Kalau saya sih melihatnya seperti itu. Demikian pengamat musik Benz Leo, saya Wendy Lim.